Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-28 dari Rabiul Tsani 1442 Hijriah ini, kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Di pertemuan yang lalu telah kita selesaikan bab yang ke-11, babu minasyirki an-nazru li ghairillah, bab termasuk dari kesyirikan bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut di bab yang berikutnya, bab yang ke-12, kita ringkas kembali beberapa hal yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu terkait dengan bab yang ke-11, permasalahan nazar, yakni seseorang mewajibkan kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu hal yang asalnya bukan merupakan perkara yang wajib baginya untuk dia kerjakan, lalu kemudian ia bernazar. Nah, itu nazar. Ada nazar yang berbentuk mutlak, tanpa ikatan, tanpa persyaratan, seperti seorang mengatakan lillahi alayya najrun an usalliya aw an a'takifa aw an asuma, saya bernazar untuk Allah untuk saya berpuasa, untuk saya beritikaf, untuk saya sholat sekian-sekian, dua rakaat atau dua hari puasanya atau semalam. Nah, itu nazar secara mutlak. Ada nazar yang muqayyad, yang diikat dengan sebuah persyaratan. Nah, in hasala li kada falillahi alayya nadrun an asuma thalathata ayyam, misalkan. Jika aku mendapati ini, katakanlah sembuh dari sakit atau usahanya berhasil atau apa saja yang dia inginkan, maka aku akan berpuasa 3 hari. Ini nazar yang muqayyad, telah kita pelajari. Kemudian hukum nazar. Hukum nazar terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, hukum mengawali bernazar. Hukum memulai untuk bernazar. Ini yang pertama. Yang kedua, hukum menunaikan nazar setelah diucapkan. Hukum menunaikan, menjalankan, melaksanakan nazar yang telah disebutkan, yang telah dinazarkan. Naam. Jenis yang pertama, yaitu hukum memulai nazar, telah kita pelajari. Ahlul ilmi berbeda pendapat tentang hukum memulai nazar. Ya, antara pendapat yang mengatakan makruh, dan itu pendapat jumhur ulama, mereka mengatakan hukum bernazar itu makruh. Nah, ya, karena Nabi SAW menyebutkan sifatnya, innahu la ya'ti bi khair, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Ya, artinya dia tidak merubah takdir yang telah Allah tetapkan untuknya. Apakah dia akan sembuh berikutnya atau dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan, nazar itu tidak akan merubahnya. Ya, nah, sehingga ketika dia persyaratkan nazar tersebut, maka Nabi SAW mengatakan inna ulayati bi khair, nazar itu tidak mendatangkan sebuah kebaikan. Ya, nah, tidak merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Innama yustakhraju bihi minal bakhil, nazar itu keluar dari seorang yang bakhil. Nah, ini yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Syekhul Islam rahimahullah dan yang lainnya, mengatakan bahwa hukum memulai nazar itu haram. Kenapa haram? Karena para Nabi SAW telah melarang. Naha Rasulullah SAW anin nazri. Nabi SAW telah melarang dari bernazar. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim dipertegas, la tanzuru, jangan kalian bernazar. Larangan dari Nabi SAW, dan asal hukum larangan adalah haram. Sampai datang dalil yang menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak sampai pada tingkatan haram. Tapi asal hukumnya haram. Kalau tidak ada nas yang lain, maka hukumnya haram. Sehingga para ulama, sebagian para ulama, mereka mengatakan bahwa hukum memulai nazar tersebut hukumnya haram. Artinya bahwa memulai nazar, nazar yang dipersyaratkan, yang diikat tadi, hendaknya tidak dilakukan karena hukumnya antara makruh dan haram. Apakah makruh atau haram? Nah, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, hukum menunaikan nazar. Hukum menunaikan nazar. Maka Jenis yang kedua ini, hukum menunaikan nazar, ini berbeda-beda tergantung jenis nazarnya. Apakah merupakan jenis ketaatan kepada Allah untuk melakukan sebuah ibadah ataukah bukan? Ataukah bukan? Jika nazar tersebut berupa nazar ketaatan, maka menjalankannya merupakan ibadah yang dipuji. Seorang yang melakukannya, yang menjalankannya, dan yang diperintah untuk menunaikannya apa yang telah dia nazarkan, yang asalnya tidak wajib ketika dia telah bernazar untuk melakukannya, maka perkara itu telah menjadi wajib baginya. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala puji dalam Al-Qur'an, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut, menunaikan nazar-nazar mereka, dan mereka takut pada hari, terhadap hari yang kejelekannya itu menyebar. Nah, demikian pula perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazara an yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya ia mentaatinya. Maka menjadi wajib baginya untuk menunaikan nazar ketaatan tersebut. Dan inilah yang dipelajari dalam bab yang ke-11 ini. Jika nazar itu merupakan nazar ketaatan, jika itu merupakan nazar, maka nazar itu ibadah, yakni menunaikan nazar itu merupakan bentuk taqarrub ilallah. Jika demikian keadaannya, maka tidak boleh bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bernazar untuk melakukan atau memberikan sebuah jenis ibadah atau persembahan taqarrub kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam syirkun akbar, syirik besar. Nah, karena nazar itu ibadah, Allah perintahkan untuk melakukannya. Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya SAW untuk melakukannya, untuk menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala puji orang-orang yang bernazar, menunaikan nazar-nazar tersebut, menunjukkan nazar itu ibadah, yakni menjalankan nazar ketaatan merupakan ibadah, sehingga tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jika nazar tersebut merupakan nazar ibadah. Lalu bagaimana jenis dengan nazar-nazar yang lain? Apa hukum menunaikannya? Seperti yang sudah disebutkan, hukum menunaikan nazar tergantung jenis nazarnya. Jenis yang pertama sudah disebutkan, jika nazar itu nazar ketaatan, maka wajib untuk menjalankannya. Nah, wajib untuk menjalankannya. Jika itu secara mutlak, maka secara langsung dia jalankan. Jika itu dengan muqayyad, maka jika telah terwujud apa yang dia persyaratkan, maka wajib bagi dia untuk menunaikan nazar ketaatan tersebut. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, nazar kesyirikan. Lawannya, nazar kesyirikan tidak layan aqid, tidak teranggap, ya, tidak terlaksana, tidak terwujud, dan tidak boleh dijalankan, haram hukumnya, bahkan wajib baginya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat dengan sebenar-benar taubat. Naam. Ini jenis yang kedua. Karena nazar ini tidak teranggap, maka tidak ada keharusan baginya untuk membayar kafarah. Ya, seperti yang disebutkan dalam sebagian riwayat, telah disebutkan kafaratun nazri, kafaratul yamin. Dalam riwayat Muslim, kafarah nazar itu sama seperti kafarah sumpah. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, nazar al-mubah. nazar yang mubah, nazar untuk memakai baju tertentu, nazar untuk berjalan ke arah tempat tertentu, nah, atau hal-hal yang lain dari perkara yang mubah. Nah, nazar itu jika merupakan nazar yang mubah, maka yukhayyar baina fi'lihi wa tarkihi, dia diberikan pilihan, ya. Pertama, nazar ini teranggap, nazar mubah itu teranggap, ya. Nah, dan dia diberikan pilihan. Pilihan apakah dia mengerjakan apa yang telah dia nazarkan? Jika tidak, maka boleh bagi dia untuk tidak menjalankan nazar tersebut, tetapi dia harus membayar kafarah, ya. Ini yang disebutkan dalam hadis, kafaratun nazri kafaratul yamin. Kafarah nazar itu merupakan kafarah sumpah, sama seperti kafarah sumpah. Nah, ini nazar mubah. Nazar mubah. Nah, jenis yang keempat yang disebutkan ahlul ilmi termasuk dalam kategori ini, atau dia kategori berikutnya, nazar yang makruh. Nazar yang makruh, dibenci. Nah, nazar makruh ini dianjurkan baginya untuk tidak menjalankannya. Dianjurkan baginya untuk tidak menjalankannya. Ya, nazar makruh ini teranggap ya, dia dianjurkan untuk tidak menjalankannya, tetapi dia membayar kafarah, kafarah dari nazar yang telah dia ucapkan. Ya, seperti di zaman Nabi SAW, ada seorang yang bernazar untuk berdiri, tidak duduk, untuk diam, tidak berbicara, dan tidak bernaung. Nabi SAW ketika khutbah, ya, melihat orang tersebut, Nabi SAW memerintahkan para sahabat. Setelah bertanya, Nabi SAW kemudian memerintahkan kepada para sahabat untuk perintahkan dia. Perintahkan dia untuk duduk, bernaung, dan berbicara. Adapun nazar dia untuk berpuasa, maka silahkan lanjutkan. Nah, karena dia bernazar dengan beberapa bentuk. Dia bernazar untuk berpuasa hari itu, tidak berbuka. Bernazar untuk berdiri, tidak duduk, untuk tidak bernaung, ya. Artinya di bawah terik matahari, tidak bernaung, dan tidak berbicara. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya, adapun yang ta'at, nazar ta'at, yaitu berpuasa, silahkan dia lanjutkan puasanya. Tetapi yang bukan ketaatan, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk memerintahkan kepadanya, murhu, perintahkan dia, an yajlis, untuk dia duduk, ya. Nah, untuk dia berbicara, dan untuk dia bernaung. Adapun puasa, silahkan dia lanjutkan. Nah, ada beberapa jenis nazar-nazar yang lain, tidak cukup waktu untuk sebutkan banyak hal. Ini akan banyak pembahasannya dalam permasalahan fikih. Kita singgung apa yang sudah dipelajari. Jenis yang berikutnya, nazar maksiat. Seorang ketika dia bernazar untuk melakukan sebuah kemaksiatan, nazar untuk melukai si fulan, nazar untuk mencela si fulan misalkan, atau apa saja dari perkara yang diharamkan, perkara maksiat, ya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama seperti yang sudah disebutkan, apakah nazar ini yang aqid teranggap ataukah tidak, apakah nazar ini sah atau tidak. Nazar sah maksudnya nazar itu teranggap sehingga dia harus membayar kafarah, karena memang tidak boleh dikerjakan nazar maksiat tadi, sehingga dia harus membayar kafarah, menebusnya dengan tebusan. Ataukah pendapat yang kedua mengatakan nazar maksiat ini tidak teranggap. Karena tidak teranggap, selain dia tidak menjalankannya, tidak ada kewajiban baginya untuk membayar kafarah. Jadi perselisihan ahlul ilmi terkait dengan apakah dia membayar kafarah ataukah tidak. Ini berawal dari perselisihan apakah nazar tersebut teranggap sah ataukah tidak sah. Nah, ataukah tidak sah. Kalau tidak sah, tidak ada kewajiban kafarah. Kalau sah dan teranggap, maka harus membayar kafarah. Adapun kalau menjalankannya, maka sepakat ahlul ilmi tidak boleh menjalankannya. Nabi SAW beliau menyatakan, ya, tentang nadar maksiat, وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهُ فَلَا يَعْصِهِ. Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini ringkasan dari pembahasan nadar, lengkap dari pembahasan fikihnya itu insyaallah mungkin dipelajari dalam bab fikih. Taib, kita lanjut pada bab yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata musannif rahimahullah dalam bab yang ke-12, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, babu min asyirki al-isti'adzatu bi ghairillah, bab termasuk kesyirikan meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bab minasyirki al-isti'adzah. Al-isti'adzah yakni talabul auz, meminta perlindungan. Ya. Nah, jadi termasuk jadi jenis kesyirikan seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, ahlul ilmi mereka menjelaskan bahwa setelah musannif rahimahullah pada bab sebelumnya menyebutkan tentang permasalahan nazar, ya, di mana seorang yang bernazar itu dia tidak melihat, dia tidak mengarah, dia tidak menghadap kecuali kepada sesuatu yang dia anggap bisa dijadikan sebagai tempat meminta, tempat berlindung, tempat terpenuhinya kebutuhannya. Dia menganggap, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang bisa memberikan apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan, sehingga dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nazar ketaatan. Atau sebaliknya, seorang, ya, waliyadu billah, dari kalangan orang yang melakukan kesyirikan, dia menganggap, meyakini bahwa ada makhluk, ada orang yang telah meninggal, atau ada tempat yang bisa menerima nazar, yakni bisa mengabulkan apa yang dia minta, sehingga dia ke tempat tersebut untuk meminta perlindungan, untuk meminta terkabulkannya keinginannya dengan nazar tersebut. Ya. Nah, maka ketika dia tidak melihat kecuali kepada tempat yang dia rasa bisa memenuhi kebutuhannya, bisa memberikan perlindungan kepadanya, maka pada bab berikutnya Musannif rahimahullah menyebutkan tentang permasalahan meminta perlindungan dari selain Allah yang merupakan jenis kesyirikan berikutnya. Nah, ya, babu minasyirki al-isti'adzatu bighairillah. Qala al-musannif rahimahullah, babu minasyirki al-isti'adzatu bighairillah. Qala syarih, berkata syarih rahimahullah, al-isti'adzatu al-iltija'u wal-i'tisam. Isti'adzah itu yakni dari al-aud, yang dimaksud perlindungan, Auz itu perlindungan, penjagaan, ya. Isti'adzah yakni talabul auz, meminta perlindungan, ya, penjagaan. Walihada yusammal musta'adzu bihi ma'adzan au malja'an. Oleh karena itulah al-musta'adz bihi tempat atau orang yang dimintai perlindungan, al-musta'adz bihi itu yang dimintai perlindungan, itu dinamakan dengan ma'adzan au malja'an. Ya, tempat berlindung. Tempat berlindung. Naam. Ya. Ini apa yang beliau sebutkan mengisyaratkan kepada hadis. Ya, hadis Bukhari Muslim, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitan, ya. Takut satakunu fitnatun, akan muncul fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal-qa'imu fiha khairun minal mashi, wal-mashi fiha khairun minal sa'i. Man tasharrafa laha tastashrifhu, faman wajada malja'an aw ma'adhan falya'uz bihi. Ini dalam lafaz Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang, akan muncul suatu hari nanti fitnah, ya. Di mana fitnah tersebut disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang duduk lebih baik dari orang yang berdiri. Artinya dia mendekati fitnah, ya. Kalau duduk masih butuh banyak gerakan, tapi kalau sudah berdiri gerakannya lebih sedikit untuk mendekati fitnah. Wal qa'im khairun minal mashi, orang yang berdiri masih lebih baik dari yang berjalan. Yang berjalan mendekat, ya, fitnah tersebut. Artinya menunjukkan dia semakin dekat. Wal mashi fiha khairun minas sa'i, yang berjalan itu masih lebih baik dari yang berlari. Artinya semakin cepat dia mengarah ke fitnah tadi. Man tasarrafa laha tasyrifhu, siapa yang menengok, melihat, ya, nah, mengarah kepada fitnah tadi, maka fitnah itu akan menyeretnya, ya, akan menarik dia, akan semakin banyak andil dia dalam fitnah tersebut, karena dia semakin terseret masuk ke dalam fitnah tadi. Ini yang digambarkan oleh para ulama, ya, seperti Syekh bin Baz rahimahullah dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud di sini fitnah yang belum jelas, ya, yang belum nampak. Nah, masih ada ihtimal, ya. Nah, bukan fitnah yang sudah jelas, yang nampak, diketahui mana ahli sunnah, mana yang mukhalifus sunnah, bainal haqqi wal batil, bainal zalim wal mazlum. Nah, kalau yang sudah jelas, wajib mengikuti yang hak dan meninggalkan serta membantai yang batil, itu wajib, keharusan, ya. Nah, tetapi yang dimaksud dalam hadis ini yang masih belum nampak, belum jelas, ya. Nah, masih ada tarik menarik, ihtimalat. Nah, maka man tasarrafa la tastashrifhu. Lalu kata Nabi SAW, faman wajada malja'an au ma'adhan, siapa yang mendapati tempat berlindung, falya'udz bihi. Aini, hendaknya dia berlindung dengannya, agar dia terselamatkan dari fitnah tadi. Aini yang dimaksud. Nah, ya. Ini yang beliau sebutkan di sini. Walihada yusammal musta'adhu bihi ma'adhan au malja'an. Tempat berlindungnya itu dinamakan sebagai ma'adzan aw malja'an. Qala rahimahullah. Fal'a'idz billah qad haraba mimma yu'dhihi aw yuhlikuhu ila rabbihi wa malikihi. Seorang yang meminta perlindungan kepada Allah maka sungguh dia telah lari, menjauh, menghindar dari hal yang bisa menyakitinya, yang bisa membinasakannya. Dia lari, dia menghindar, dia menuju Rabb-nya, penciptanya, yang memilikinya. Watasama wastajara bihi, lalu dia berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waltaja ilaihi, wa hadza tamtsilun, kata beliau, ini tamtsil, ini penggambaran. Wa illa fama yakumu bil qalbi min al iltijai ila Allah wal i'tisami bihi wal intirahi baina yaday rabbi wal iftiqari ilaihi wat tadalluli amrun la tahiqu bihi al ibaratu, kata beliau, ini sekedar penggambaran, ini sekedar contoh untuk mengungkapkan, untuk memberikan ya pemahaman ya, karena sesungguhnya apa yang ada pada kalbu berupa keinginan, hasrat dan tekad untuk berlindung kepada Allah ya, dan merendahkan diri serta mencari tempat perlindungan di hadapan Rabb-nya, yang menunjukkan dia sangat butuh kepada perlindungan Rabb-nya, dan dia merendahkan diri, ini perkara yang tidak mampu ya dijangkau dan diungkapkan dengan ungkapan. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata hal yang besar yang ada pada kalbu ini. Naam, qalahu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ini disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjut membaca apa yang beliau jelaskan, bab ini termasuk perkara penting untuk diketahui. Dari pengertian definisi yang beliau sebutkan ini, ini akan memberikan kepada kita beberapa gambaran-gambaran penting terkait dengan isti'adzah, terkait dengan definisi dan pengertian meminta perlindungan, yang mana dari pemahaman kita, dari pengenalan kita terhadap definisi atau pengertian meminta perlindungan ini, kita akan bisa diberikan kemudahan untuk mengenali berbagai hal yang mungkin tidak disebutkan dalam pembahasan-pembahasan ini secara rinci atau secara contoh permisalan. Karena memang berganti waktu, bertambah tahun, ya, berganti masa, seringnya muncul berbagai hal, bentuk-bentuk dan contoh-contoh penerapan yang belum pernah terjadi di masa-masa berikutnya. Demikianlah kehidupan dunia ini. Nah, ya. La yati alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang kepada kalian suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya itu lebih jelek, lebih buruk dari zaman yang sebelumnya. Lebih jelek, lebih buruk, karena semakin jauh dari zaman kenabian, yang menunjukkan akan semakin sedikit ilmu. Demikian pula berpotensi untuk, berpeluang untuk semakin merebak dan beragam jenis-jenis pelanggaran terhadap syariat, yang diantaranya jenis-jenis kesyirikan. Naam. Coba kita baca penjelasan berikutnya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, al-isti'adzatu hiyal iltija'u ilallah wal iltisaqu bijanabihi min syarri kulli dzi syarrin. Isti'adzah itu adalah mencari perlindungan kepada Allah dan penjagaan di sisinya, di sisi Allah, dari kejahatan setiap yang jelek, setiap yang buruk. Wal'iyadu yakunu lidaf'i syarri wal'iyadu liatalabil khair. Lalu Ibnu Katsir rahimahullah ingin memberikan penjelasan kepada kita perbedaan dari dua lafaz ini, al-iyad dengan al-liyad. Yang satu menggunakan ain, yang satunya menggunakan lam. Kalau al-iyad itu meminta perlindungan untuk menolak suatu kejelekan, suatu kejahatan yang dikhawatirkan. Itu al-iyad, meminta perlindungan untuk menolak, untuk dia terjaga dari sebuah kejelekan atau kemudaratan. Sementara al-liyaz dengan lam itu liatalabil khair, meminta perlindungan untuk mendapatkan kebaikan. Mendapatkan kebaikan. Jadi ada hal yang diberikan kepadanya dari tempat meminta perlindungan tersebut. Kalau al-iyad sekedar menolak mabarat atau bahaya yang mengancam, itu al-iyad. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berarti kita mendapatkan sebuah kesimpulan, pengertian atau definisi bahwa al-isti'adzah meminta perlindungan, yakni meminta penjagaan, perlindungan, ya, agar dia terjaga, terlindung dari sebuah bahaya atau kemudaratan yang mengancam. Nah, dengan berbagai hal akan menjadi sebuah ibadah jika dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi ibadah jika dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu bi rabbin nas." Katakanlah, "A'udzu bi rabbin nas." Aku meminta perlindungan. Aku berlindung diri. A'udzu, aku berlindung diri kepada Rabb-nya manusia. Ya. Nah, "Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas." Dari kejelekan waswas manusia. Nah, "Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq." Katakanlah, aku berlindung diri dengan Rabbul Falaq. Nah, min syarri ma khalaq, dari kejelekan, kejahatan apa yang diciptakannya. Dan dari hal-hal yang lain. Nah, disebutkan pada ayat-ayat berikutnya. Intinya dia meminta perlindungan. Ini akan menjadi ibadah jika dia berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan sifat-sifat Allah. Ya. Seperti dalam hadis nanti akan dipelajari insyaallah, "Qul a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq." A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung diri dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dengan firman-firman Allah yang sempurna. Ini berlindung diri dengan salah satu dari sifat-sifat Allah, dan itu dibolehkan, disyariatkan. ini akan menjadi nilai ibadah. Tetapi sebaliknya, jika dia berlindung diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk seperti ini, ya, dia berikan kepada makhluk, kepada pepohonan, kepada orang yang telah meninggal, kepada bebatuan, kepada syaitan, jin atau yang lainnya, dalam perkara yang tidak ada makhluk yang mampu. Tentunya yang disebutkan tadi tidak ada yang mampu, ya, maka dia telah terjatuh ke dalam syirkul akbar, syirik besar. Bagaimanapun ungkapan bentuk permintaan perlindungan tadi, ya, apakah dengan ucapan, ya, dia mau masuk ke hutan, dia bilang misalkan, "Mbah, numpang lewat, saya mau ke hutan, tolong jangan diganggu." Dia sampaikan, dia ucapkan dengan bahasa yang dia inginkan. Nah, meminta perlindungan, berarti dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Atau dengan amalan-amalan perbuatan, ya. Nah, dengan amalan-amalan perbuatan, mereka bilang misalkan kalau masuk hutan itu harus ada dedaunan atau bunga-bungaan kembang yang diletakkan agar dia bisa terlindung. Atau kalau masuk ke daerah ini harus ada kalung bunga yang dipakai untuk dia bisa menjaga diri, melindungi dirinya. Itu bentuk permintaan perlindungan dia agar tidak terganggu oleh syaitan atau penunggu daerah itu. Dia terjatuh ke dalam syirkul akbar, naudzubillah. Atau bahkan misalkan naudzubillah, hanya dengan klakson mobilnya, klakson mobil. Ada cerita yang beredar, ada anggapan sebagian orang, tempat itu tempat yang angker, tempat itu tempat keramat. Sudah banyak orang yang kecelakaan naudzubillah di tempat itu, sehingga kemudian mereka katakan itu tempat itu ada penunggunya, ada penjaganya. Kalau kamu lewat tempat itu, kamu harus minta permisi. Minta permisi itu merupakan bentuk minta perlindungan. Tadi, "Permisi Mbak, kami mau lewat, jangan diganggu." Kalau dia pakai kendaraan, bunyikan klakson 5 kali misalkan sebagai tanda permisinya. Subhanallah, ringan tangannya memencet tombol klakson tadi. Tetapi dia melakukannya karena keyakinan atau karena adanya anggapan itu merupakan bentuk meminta perlindungan kepada penunggu tadi agar tidak diganggu. Subhanallah, dia terjatuh ke dalam syirkul akbar. Sangat banyak contoh yang semisal ini. Setiap zaman kadang berbeda tempat memiliki perbedaan bentuknya, beragam jenisnya. Dengan kita mengenali pembahasan secara umum ini, kita bisa menggolongkan atau mengkategorikan jenis-jenis meminta perlindungan itu apakah termasuk perkara yang dianjurkan ibadah diberikan hanya kepada Allah, atau termasuk kesyirikan syirkul akbar wal'iyadu billah, ataukah termasuk yang lainnya yang insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya biiznillah. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kajian malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahu hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.